Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa ahli qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abal abirin dahrat dahirin amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fiddaini amin. Ila qawlihi, kita lanjutkan kajian rutinan kita dari kitab Fathul Qaribul Mujib, karya daripada Syekh Ahmad Muhammad ibn Qasim. Beliau adalah ulama besar di zamannya dan kitabnya dibaca hampir di seluruh pelosok negara. Itulah ilmu yang bermanfaat, maka ilmunya selalu dibaca, dikenang oleh orang, tidak akan pernah putus. Itu perbedaan ilmu agama dengan ilmu dunia. Ilmu agama kitabnya ratusan tahun, maka akan selalu dibaca, akan selalu dikenang, dan pembacanya akan selalu mendapatkan kiriman Fatihah dan doa. Termasuk Fathul Qarib ini ratusan tahun, ratusan tahun, dan selalu dibaca di pondok-pondok pesantren, mau dimanapun pasti dibaca. Yang mana pelajaran kemarin kita sudah membahas, kita baru masuk ke fardu wudu. Mungkin ada sebagian yang sudah paham, tetapi tetap kita baca karena memang aturan tertib kitabnya begitu. Maka fardu wudu ini kemarin kita sudah masuk ke pembahasan niat. Fardu wudu kita itu ada 6. Arba'atun tsabatat bil Qur'an. 4 fardu wudu itu dalilnya ada di dalam Al-Qur'an, yaitu membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke apa ini? Siku, membasuh sebagian rambut, lalu membasuh kaki sampai ke mata kaki. Ini dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wabsahu wa arjulakum ila ka'bah." Ini 4 ada di dalam Al-Qur'an. Duanya di mana? Duanya ijtihad ulama. Ulama berijtihad. Apa itu? Yaitu niat dan tartib. Niat itu enggak ada di dalam Al-Qur'an. Enggak ada disebutkan idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, niat baru membasuh wajah. Tidak ada. Lalu di mana muncul niat? Ulama berpikir. Ulama berkumpul seperti MUI berkumpul ijtihad. Ini bagaimana? Tuang kitab sampai berhari-hari berminggu-minggu, keluarlah ijtihad ulama dalam mazhab kita Imam Syafi'i bahwasanya segala ibadah dan juga khususnya wudu itu harus pakai niat. Kenapa? Karena sudah dibahas di pertemuan yang minggu lalu, untuk membedakan ini ibadah atau ini perbuatan biasa. Itu dalam mazhab kita niatnya wajib. Kalau tidak niat, tidak sah. Niatnya wajib. Kalau tidak niat, wudunya tidak sah. Sama seperti sholat. Sholat niat wajib. Yang tidak baca niat, tidak sah. Lah muncul aliran baru-baru. Katanya niat itu bid'ah. Yang baca niat ketika sholat, yang baca niat ketika wudu, itu masuk neraka. Salah, kata dia. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan kata niat, kata dia tadi. Paham? Jadi dia seakan-akan menyalahkan ulama. Menyalahkan ulama. Loh, di Al-Quran tidak ada niat. Berarti kita tidak boleh baca nih. Tidak boleh baca niat, kata dia. Nah, begitu ya. Nah, ini salah tentunya. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Nah, indamas ini pakai adat tafsir, pakai pembatasan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ulama itu tidak main-main dalam menentukan hukum. Yang kedua, tartib. Tartib ini berurutan. Ya, berurutan. Harus habis wajah, harus tangan. Habis tangan harus membasuh sebagian daripada kepala. Habis membasuh sebagian dari kepala harus membasuh kaki. Enggak boleh balik-balik. Enggak boleh nanti habis wajah lalu rambut. Ya, habis rambut kaki, habis itu kaki tangan. Tidak boleh hukumnya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak sah. Karena dalam mazhab kita Imam Syafi'i, tartib termasuk daripada rukun wudu. Beda kalau mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki tidak ada tartib. Ini sekedar ilmu saja. Kalau mazhab Maliki, basuh wajah, habis itu kaki, habis itu tangan, habis itu kepala boleh. Mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik di Mekah sana, di Arab Saudi sana dipakai mazhab Imam Malik. Jadi kalau bapak ibu umroh, amin ya kan, naik haji, nanti lihat ada orang basuh tangan, habis itu kaki. Loh kok ini duduknya amburadul? Jangan kaget, mereka ikut mazhab Imam Maliki. Kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Nah, jangan ikut-ikut, nanti saya balik dari Arab, orang itu wuduk tada ya, kayak orang Indonesia. Habis wajah, harus basuh tangan, habis kepala. Orang sana bebas, kata dia. Saya di Arab sana. Padahal umroh baru 10 hari, 15 hari. Habis itu sudah nyalahin amalia yang sudah bertahun-tahun. Nah, kenapa? Karena di sana pakai mazhab Imam Malik. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, apakah boleh saya pindah mazhab? Ikut mazhab Imam Malik? Boleh, tapi berat. Kenapa? Karena di Indonesia enggak ada guru mazhab Imam Maliki, enggak ada. Kitab-kitab fikih mazhab Imam Malik tidak terjual. Nah, susah mencarinya, susah. Ya sudah, kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Itu ya. Nah, sekarang kemarin sudah dibahas. Yang pertama yaitu niat. Rukun yang pertama adalah niat. Maka dia harus niat mengangkat hadas agar wudunya sah. Jika dia tidak niat mengangkat hadas, maka niatnya tidak sah. Jadi nawaitu wudu'a bi raf'il hadatsil asghar. Ini harus disebutkan. Ya, nawaitu wudu'a bi raf'il hadatsil asghar. Nah, itu harus. Kalau tidak disebutkan, maka wudunya tidak sah. Kapan dimulai niat tersebut? Inda ghasli awwal juz'in minal wajh, li'anna al-ibrata bil furud. Yaitu ketika membasuh pertama kali awal juzuk, pertama kali bagian daripada wajah. Jadi bukan tangan. Banyak yang salah di masyarakat, niat itu di tangan. Habis tangan, kumur-kumur, habis itu basuh rongga-rongga hidung, istinsyar kalau bahasa fikihnya, habis itu basuh wajah. Ini salah. Kenapa? Li'annal ibrata bil furud, karena yang dianggap adalah fardunya. Jadi niat itu dimasukkan ketika bagian pertama daripada fardu, bukan sunnah. Kalau basuh tangan, kalau basuh mulut, kalau basuh hidung, itu sunnah wudu, bukan fardu wudu. Jadi niatnya itu dibaca ketika membasuh bagian kepala, apa wajah. Wajah. Sama seperti sholat, niatnya itu ketika mau takbiratul ihram, karena fardu sholat itu awalnya takbiratul ihram, bukan dari rumah udah niat. Ya, dari rumah udah niat langsung takbir Allahu Akbar. Kapan niatnya? Saya niatnya di rumah. Jadi masuk masjid langsung takbiratul ihram. Tidak sah. Kenapa? Niatnya tidak berbarengan dengan pekerjaannya. Nah, itu namanya niat. Jadi ada niat beda. Kalau enggak bareng dengan pekerjaan, namanya azam. Azam bahasa Indonesia. Saya rencana lusa mau ke Singkawang. Lusa, ini ada apa? Jumat. Hari Minggu saya mau ke Singkawang. Hari Ahad saya mau ke Singkawang. Apakah boleh saya jamak qasar sholat? Heh? Kenapa tidak boleh? Karena belum berbarengan dengan pekerjaan. Tapi kalau sudah mau berjalan, boleh saya jamak qasar? Boleh. Kenapa? Sudah bareng dengan pekerjaan. Sudah jalan mobilnya, sudah jalan motornya. Nah, itu namanya niat. Oh, kalau pembahasan niat itu panjang lebar, tentunya bukan di sini. itu di dalam ilmu tasawuf, oh berjam-jam. Saya ngaji sama guru saya Habib Husain Agil itu 2 jam membahas niat. Ini itu. Jadi saking luasnya ilmu agama dalam apa namanya? Masalah niat ini. Makanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu menyebutkan bu di dalam kitab An-Nasihat Diniyah, nasihat-nasihat agama, wasiat imaniyah dan wasiat-wasiat iman. Di situ disebutkan nanti di hari kiamat. Di hari kiamat itu model hisab kita itu pakai hari, pakai per jam. Pakai per jam hisabnya. Jadi satu hari berapa jam? 24 jam. Jadi satu hari itu kita dikasih lemari. Satu hari itu satu lemari. Satu hari 24 jam, satu lemari ada 24 loker. Jadi satu loker ibaratkan satu jam yang kita punya. Gitu. Itu disebutkan sampai apalah dalam kitabnya. Ketika kita buka itu boleh hisabnya. Ketika kita membuka loker tersebut lalu keluar cahaya, maka kita melihatnya senang, bahagia. Kenapa? Karena jam tersebut kita gunakan jam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bercahaya. Percaya, senang. Tetapi tatkala kita lihat kosong, kata Habib Abdullah Haddad, kalau bisa mati mungkin waktu itu. Kenapa? Saking kagetnya, saking takutnya. Kenapa kosong? Kalau kosong berarti di jam itu kita tidak melakukan ibadah, kita juga tidak melakukan maksiat. Kosong. Tapi kalau kita buka gelap, kegelapan, maka kalau kegelapan itu menunjukkan di jam itu kita bermaksiat kepada Allah. Baik. Nah, kalau kosong ini kita rugi. Kenapa? Kalau kata Nabi Allah Haddad, kalau bisa mati mungkin saat ini. Saking takutnya. Ya Allah nyesel. Kenapa dulu saya di dunia tidak gunakan jam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu. Karena di akhirat sudah menyesal. Lah, kapan itu kosong? Kosong itu ketika kita tidak melakukan aktivitas, dapat pahala tidak, dapat dosa juga tidak. Kapan? Ketika tidur. Tidur itu kita pahala kan? Tidak. Kita melakukan ibadah tidak. Kita melakukan dosa tidak. Kita tidur satu hari 6 jam, 7 jam. Berarti 6 loker di hari kiamat kosong. Tidak dapat cahaya. Kalau maksiat sih jangan dibicarain lagi, udah gelap. Lah, kata Abu Abdullah Haddad gimana? Agar bercahaya ada solusinya. Ada solusinya. Apa solusinya? Yaitu niatkan tidurmu, niatkan perbuatan-perbuatanmu itu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama itu pula engkau akan mendapatkan pahala. Maka nanti di hari kiamat jam tersebut, lokermu itu akan ada cahayanya. Jadi kalau kita tidur, sebelum tidur itu kita niatkan, saya niat tidur agar subuhnya tidak ngantuk. Saya niat tidur agar saya bisa bangun tahajud. Maka ibu tidur jam 9, bangunnya jam 3 subuh, 6 jam dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita enggak niat, maka tidurnya tidak dapat apa-apa, rugi. Padahal cuma modal ngomong doang, Bu ya. Niatnya cuma modal ngomong, tapi bisa dapat pahala. Satu, kedua. Ketika apa namanya? Ketika mandi. Ketika mandi. Mandi itu kita belum tentu dapat pahala, belum tentu. Tapi kalau kita niatkan saya mandi biar seger sholatnya, padahal belum tentu sholat zuhur, ya kan? Mandi pagi. Saya niat mandi biar seger belajarnya. Saya niat mandi biar seger cari nafkahnya. Cari nafkah itu pahala loh. Cari nafkah yang halal itu pahala. Orang yang meninggal ketika cari nafkah, dia syahid akhirat. Ya, syahid akhirat. Jadi ada syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Itu nanti dulu lah. Nanti enggak selesai ngajinya. Itu ketika diniatkan, maka selama dia mandi, satu jam di kamar mandi, satu jam dia dapat pahala. Tapi makruh lama-lama di kamar mandi. Dia dapat pahala itu. Kenapa? Diniatkan. Begitu juga makan. Kalau dia makan, kalau enggak diniatkan, dia enggak dapat apa-apa. Rugi lah makan. Tapi kalau dia niatkan, saya niat makan agar kuat dalam beribadah kepada Allah SWT, maka selama dia makan, selama itu pula dia dapat pahala dari Allah SWT. Hal ini dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ruslan di dalam Shahhatuz Zubatnya, lakin idza nawa bi aklihi al-quwa li ta'atillahi lahuma qad nawa. Jika seseorang itu diniatkan makannya adalah kuat, kuat dalam beribadah kepada Allah, li ta'atillahi lahu makanawa, maka dia akan mendapatkan pahala atas apa yang dia niatkan. Itu jadi diniatkan. Agar apa? Agar dapat pahala semuanya. Jadi nanti di akhirat kita buka lemari kita semuanya isinya cahaya. Nah, itu Bu ya. Itu di Zubat dijelaskan. Zubat itu 1000 bait. Kalau kita mondok di Jawa wajib dihafalkan. 1000 bait, 3 tahun baru khatam. Saya dari kelas 1 Tsanawiyah mondok khatamnya pas mau naik Aliyah. Jadi 3 tahun menghafalkan Zubat. Habis itu wajib hafal Alfiyah. Alfiyah pun sama, 1003, 1002, 1003 bait itu. Jadi 1000 bait dihafalkan wajibnya santri. Palom nyetor ya. Tuh, kalau enggak hafal besoknya dijemur. Dijemur hitam. Enggak ada protes. Enggak ada, "Mak, aku dijemur sama Pak Ustaz, Mak. Hitam kulit." Enggak ada gitu. Senang malah dijemur. Nah, nanti besok enggak anu hafal, marah. Takut dijemur nanti kulit hitam. Emang kenapa kulit hitam? Kalau kulit hitam nanti enggak laku takutnya kan gitu. Enggak apa-apa. Nanti setiap malam Kamis kita takrim 50 bed. Diulang. Enggak hafal dihukum. Enggak ada lapor sama orang tua. Dipukul kita salah, kita terima, ya kan? Alhamdulillah dapat barokahnya. Hafal 1000 bait, Zubat 1000 bait. Zubat itu penting untuk fikih, untuk santri. Kalau Alfiyah untuk ngotak-ngatik kitab. Itu Alfiyah itu penting. Nah, Alfiyah itu penting. Mana tadi? Nah, itu ya masalah niat. Itu sekelumit faedah tentang niat. Jadi silahkan diamalkan agar segala bentuk ibadah, segala bentuk perbuatan kita mendapatkan ibadah. Makanya kata ulama, tidurnya orang alim itu lebih bagus daripada ibadahnya orang yang jahil. Itu. Tidurnya orang alim itu lebih bagus daripada ibadahnya orang jahil. Kenapa? Tidurnya orang alim dapat pahala. Kalau orang jahil ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah SWT. Orang jahil enggak tahu apa-apa. Dia enggak tahu rukun, dia enggak tahu syarat, dia enggak tahu yang membatalkan sholat, belum tentu diterima. Tapi kalau orang alim tidur, dia niat aja, tidur dia sudah dapat pahala. Ini yang dimaksudkan, tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Bahkan ada apa riwayat menurunkan, tidurnya orang alim itu lebih baik daripada 1000 rakaat ahli ibadah. 1000 rakaat ahli ibadah. Kenapa? Orang ahli ibadah salat 1000 rakaat belum tentu diterima. Tapi kalau orang alim dia tidur niat karena ibadah pada Allah SWT, sudah pasti dapat pahala. Masuk ke rukun yang kedua, yaitu ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi yaitu membasuh wajah. Ini rukun yang kedua. Jadi setelah niat, ya niatnya itu pas membasuh wajah lah. Summiya bidzalik, sedikit saya ambil sedikit faedah di kitab Al-Aham. Summiya bidzalika li'anna bihi taqa'ul wajah. Kenapa dinamakan? Dinamakan apa? Membasuh wajah. Karena taqa'ul wajah, berhadapan dengan air. Apa saja yang wajib dibasuh? Wa hadduhu tulan, batasan secara panjang. Apa itu? Batasan panjang itu ma baina manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lihyain. Lahya ini, ila muntahal lahya ini, yaitu antara tumbuhnya rambut, bagian ujung rambut yang atas, mana ini, bagian sini, ila muntahal lahya ini sampai ujung tumbuhnya jenggot segini ya. Ini yang wajib, ini secara panjang. Kalau secara lebar, ma bainal udunaini, antara dua telinga. Jadi kalau panjang ini dari sini sampai sini wajib dibasuh. Kalau lebar dari telinga sini sampai sini dibasuh. Jadi semuanya harus dibasuh. Ulama menyunnahkan basuh lebih sampai wajahnya ringan, sampai ininya kena angin. Itu disunnahkan sampai lewat sini. Ada orang yang apa namanya, yang wudunya amburadul, membasuh wajahnya yang penting basuh ya. Ini tidak kena. Kening tak kena, sih tidak. Bagian luarnya tak. Kenapa? Sayang rambut kita dia. Ya, sayang rambut kena air nanti ketombe, nanti bau kata dia. Tak sah itu. Harus ini apa namanya istilahnya, yang putih-putih itu. Pokoknya tempat ujung daripada tumbuh rambut sampai lehia ini, sampai dua jeng, jenggot panjang. Sementara lebarnya antara dua telinga. Disunahkan lah lebih. Dia sebutkan di Ibnu Qayyim. Wa hadu ulama baina madabit ar-ra'si ghaliban wa akhir al-lahyain wa huma al-adman alladhan yamutu alaihim al-asnan as-sublah. Jadi dua tulang yang tumbuh gigi-gigi bawah, berarti sini. Istab yang muqaddimun ma fi dhaqani. Berkumpul muqaddamnya di dagu. Wa akhir ma fi udhun. Ya, sudah tadi itu. Wa haduhu ardan wa bainal udhunain. Jadi sama, cuma di sini ibaratnya agak panjang. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run. Itu gimana nih kalau di atas wajah ada rambut seperti jenggot, jambang, ya. Di sini disebutkan bulu yang tumbuh di atas wajah itu ada 20. Oh, panjang pokoknya disebutkan. Ada kumis, ada hajiban, hajiban itu 2 alis. Ada al-idharan, ada al-hadab, al-arba'ah, ada aridan, 2 jamak qaddan, yang tumbuh di syarik kumis, asibalan, yang panjang itu kayak orang nganu. Itu namanya sibal. Itu bagaimana hukumnya? Kalau dia tipis wajib dibasuh. Jadi jambang, jenggot, apa ya? Alis, kumis, bulu hidung. Hah? Pokoknya yang di atas wajah lah. Kalau dia tipis wajib dibasuh. Tapi kalau dia tebel sunnah dibasuh. Bagaimana cara mengetahui ini tipis, ini tebal? Ketika dalam keadaan duduk bercakap-cakap, normalnya, oh ini kan gak normal, jauh. Normalnya anggaplah saya ke kamera ini. Itu kalau kelihatan kulitnya sama yang diajak berbicara masih kelihatan kulit, itu namanya tipis. Kalau tipis wajib dibasuh. Paham? Yang normal, ukuran normal. Ya, kumis masih kelihatan kulitnya. Kuning, langsat atau hitam. Jenggot masih kelihatan kulitnya. Wajib dibasuh. Tapi kalau dalam keadaan normal, duduk dalam pembicaraan normal ya, normal, matanya normal, duduknya normal, ini kan jauh nggak kelihatan, normal seperti yang matanya normal, itu tidak kelihatan warna kulitnya, itu namanya tebal, hukumnya sunnah, tidak wajib dibasuh. Misal ada orang Arab, ya pada sini, ada orang Arab, jenggotnya tebal. Ininya tebal, jambangnya tebal. Kan ada kan orang kumisnya tebal gitu. Nah, kan enggak kelihatan kulitnya. Maka dia wajib membasuh yang wajahnya saja, lalu bagian rambutnya itu sunnah dibasuh. Ya, kalau tidak dibasuh tetap sah wudunya, tapi disunahkan membasuh. Jadi tinggal digusak-gusak lah kata orang gitu. Paham enggak? Kan? Kalau dia enggak basuh, enggak apa-apa sah. Tapi kalau tipis, kan ada jambang tipis, masih kelihatan kulit dasarnya, wajib dibasuh, diusap-usap. Nah, itu ya, jenggot saya masih tipis. Wajib dibasuh. Ada yang di sini, ya, wajib itu, kecuali tebal. Itu wajib dibasuh. Disebutkan, yajibu ghusluha kulluha dhahirah wa batinah. Ya, istitani dzalikal hiya wal ardhat idza kana katsifaini. Jadi yang dimaksudkan tadi barusan itu hanya berlaku bagi jenggot dan juga jambang saja. Nah, yang berlaku hanya jenggot dan jambang. Kalau bulu mata, alis, setebal apapun tetap wajib dibasuh. Gitu ya, setebal apapun tetap wajib dibasuh. Kumis juga wajib dibasuh. Kumis yang tebal kan sampai melingkar gimana? Wajib dibasuh. Loh, katanya enggak wajib. Ya enggak wajib itu berlaku bagi jenggot dan juga jambang. Nah, berarti hanya berlaku laki-laki. Perempuan gimana? Perempuan ada yang berkumis tapi jarang. Ada. Tapi ya jarang. Ketiga. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Jadi kedua siku. Tetapi disunahkan lebih, dianjurkan lebih. Lebih sampai ke otot ya. Saya baca di buku Al dulu. Oh, di sini disebutkan. Wa bi khilafi lihyati imra'atin wa kunta yajibu isalul ma'i bi basharatihima walau katifa. Beda kalau jenggot perempuan atau banci unta, fa yajibu isalul ma', wajib memasukkan air. Jadi kalau perempuan jenggot tebal tetap wajib. Disebutkan li basharatihima karena basyara apa? Langsung. Walau katif, walaupun kebak, walaupun lebat. Jadi berlaku cuma laki-laki doang. Jenggot sama jambang. Jadi walaupun ada perempuan berjenggot, bercambang, tetap wajib dibasuh. Apa ada Habib? Selama ulama itu menulis, maka pasti akan terjadi. Itu pasti. Selama ulama itu menulis, pasti akan terjadi suatu saat. Pasti. Saya pernah di masjid saya di Tanjung Hulu sana, kejadian. Saya ngajar pengajian di sana, Safinatun Najah. Syarat takbiratul ihram ada 10. Di antaranya tidak boleh terputus, harus nyambung. Allahu Akbar. Enggak boleh Allah diam. Akbar atau Allahu Akbar ditambah waw berarti tidak nyambung. Terputus. Itu di Safinatun Najah disebut. Kitab tipis, tertipis, teringat. Safinatun Najah disebutkan. Syarat takbiratul ihram 10. Akhirnya pas khutbah Jumat ada imam, dia khutbah, dia khutib, dia imam. Ternyata begitu takbiratul ihramnya. Allah diam. Hu Akbar, habis itu tangannya muter-muter. Nah, enggak tahu di sini ada apa enggak. Allahu Akbar. Itu bisa batal itu karena bergerak 3 kali berturut-turut. Di antara yang membatalkan sholat adalah bergerak 3 kali berturut-turut. Allah 1, 2, 3 batal karena dia sudah masuk ke dalam sholat. Ini nggak tahu saya lihat apa. Akhirnya saya bingung ini gimana ini. Saya fotoan balik ke rumah saya sholat zuhur. Tapi gimana? Saya rasa saya sendiri yang merasa. Ternyata setelah sholat jamaah-jamaah masjid datang kepada saya. Bib, kan kata sampean pengajian gini-gini. Ini gimana ini? Ya nggak sah saya bilang gimana ini. Akhirnya pihak masjid didudukkan saya sama bapak itu. Ya, didudukkan. Saya bilang Pak, mohon maaf, saya ngaji di pondok dari kitab yang tipis Safinatun Najah sampai kitab yang gede Syarah Muhadzab karya Imam Syarazi. Saya skripsinya itu ya menerjemahkan fikih kitab Al-Muhadzab Syarazi 3 jilid skripsinya ini. Sampai disuruh ringankan lagi sama dosen saya. Itu tidak ada, enggak boleh seperti itu. Takbiratul ihram itu enggak boleh terpotong, harus nyambung. Kata dia, oh maksudnya yang terpotong itu Allahu Akbar langsung kabira walhamdulillah katsira. Itu nyambung. Kalau Allahu Akbar kabira itu namanya terpotong. Jadi Allahu Akbar langsung kabira walhamdulillah katsira. Saya jawab, itu beda Pak. Kalau Allahu Akbar itu namanya takbiratul ihram. Tapi kalau pas doa iftitah Allahu Akbar kabira itu namanya takbir dalam doa iftitah. Jangan digabung, dibedain. Lo saya ngaji, ada kitabnya di rumah segini tebalnya. Saya bilang kitab apa itu setebal itu, mau saya beli kalau ada. Ada di rumah, pokoknya tebalnya segini katanya. Nah, itu. Ternyata ini ditulis ulama terjadi. Dan usut punya usut, ternyata bukan ustadz, sarjana ekonomi jadi khatib. Kan anu. Bapak namanya fatal sarjana ekonomi jadi khatib. Karena aku baju khatib itu sakral. Ada syaratnya, bukan seperti ceramah biasa. Di dalam Safinatun Najah saja syurutul khutbah, syarat khutbah itu ada 12. Syarat dua khutbah, ada rukun khutbah, ada syarat khutbah. Itu harus diketahui oleh semua para khatib. Ada sunnah khutbah. Bahkan memegang tongkat itu, megang tongkat yang khutbah itu ada hukumnya. Ada hukumnya. Kenapa sakral? Enggak semua orang kan. Tapi sekarang kan yang penting ngomong, yang penting bisa ngomong. Ya, saya sih selama ini saya melihat rata-rata sah semua. Ya. Tapi kan bisa bahaya kalau terjadi suatu saat kejadian seperti yang saya sebutkan. Jadi semua yang ditulis oleh ulama itu pasti terjadi, pasti terjadi. Bahkan di dalam kitab ini, Bu, di juz keduanya ada suatu kejadian yang tidak mungkin masuk akal. tidak mungkin masuk akal. Itu juz 2, ini juz 1, ini juz 2. Itu ulama saking apa namanya? Saking telitinya dalam membahas. Jadi, jika ada ini juz 2 itu disebutkan. Jika ada segerombolan orang masuk ke dalam sebuah goa, ya, berteduh hujan, lalu tiba-tiba keluar dari goa, ketika hujannya sudah reda, dia keluar dari goa, lalu tiba-tiba jemaahnya bilang, aduh, ada barang saya ketinggalan di dalam goa. Pas balik lagi, ternyata goanya sudah tidak ada. Goanya sudah tidak ada. Akhirnya usut punya usut, ternyata yang dimasukin bukan goa. Ternyata mohon maaf, itu kemaluannya perempuan. Ya, perempuan mana yang segede itu? Hukumnya, apakah wajib mandi besar ketika saat ini? Itu di juz 2 disebutkan. Di dalam akal seakan-akan tidak masuk akal. Tetapi ditulis oleh beliau. Di dalam bejurinya, bejuri itu hasilnya. Saya sebutkan, ini seperti ini. Gak mungkin terjadi. Tapi kata guru saya, sekarang belum tentu terjadi. Tapi suatu saat nanti pasti akan terjadi. Karena semua yang ditulis ulama di dalam kitabnya, itu ada sir sendiri. Jam berapa? Pasti. Wa tsalith waslul yadain wallahu a'lam bis-shawab.